modal kesehatan. Ulangi. Orang puasa, modal yang pertama, modal sehat. Menahan lapar dari subuh sampai maghrib memerlukan kekuatan fisikal yang prima, memerlukan kekuatan badan yang stabil. Bersyukurlah tuan-tuan, puan-puan, kalau hingga ke pagi ini sehat tuan-puan masih oke. Adakah kita boleh jamin nanti Ramadan masih macam ini? Belum tentu. Sekarang ada penyakit macam-macam tuan-tuan. Dan penyakit mengikuti. Hari Kamis, sudah hari Jumat, malam Sabtu. Karena baru boleh maghrib dengan kelam. Jumannya rajin, muslimat rajin, datang yang sama, dia datang. Tiba-tiba dia perut kembung. Tengok-tengok, liver, stage 3. Tak ada kesini tak apa, pok jatuh saja. Wah, kembung dia punya perut. Liver dah peringkat 3, critical. Hello. Kosal, kita tak tahu. Orang puasa, modal yang pertama, modal sehat tubuh badan, jaga kesehatan. Maksud kita tidak tahu adakah sehat kita sampai ke umur itu. Pasal Nabi minta, nak jaga sehat, nak jaga umur. Nabi doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami dalam bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Jangan kau bagi sakit pada kami dan jangan kau matikan kami pada bulan Ramadan. Nih, Nabi pun berdoa. Bagi yang sudah ada sakit, sudah ada penyakit, jaga kuat. Kamu kan orang lain, anda sendiri. Kamu semua, anda bukanlah bangga dengan sakit. Anda tidak ada sakit. Allah dah bagi anda sakit hilang pula, CSA. 12 tahun anda kena pula. Bukan anak sakit, Allah dah bagi. Doktor kata keturunan. Doktor kata. Anda tidak ada hilang pula, 12 tahun bukan sekejap. Dah 12 kejap. Badan sehat, iman kena kuat. Pasal apa? Kalau modal pertama ada, modal kedua tak ada, boleh puasa ke tak? Badan sehat, iman kurus. Oh, badannya punya muscle. Oh, model balik dulu. Model sadali. Model ikan tongkol tu yang wrestling tu. Kuat badan lah. Tapi iman sakit, tak mungkin boleh. Syarat utama orang berpuasa, modal kedua orang berpuasa adalah modal keimanan. Betul berkata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Panggilan puasa adalah panggilan iman. Dan modal utama orang berpuasa yang ketiga. Kalau modal ketiga tak ada, satu dua, pun tak jadi. Modal yang ketiga adalah modal ilmu pengetahuan. Orang puasa kena pakai ilmu. Puasa apa? Kalau orang puasa tak pakai ilmu, hanya modal badan, modal iman, tak jadi itu tuan. Mana buktinya? Hadis Nabi. Manis, apa namanya? Apa namanya? Kambing shaimin. Laisa lahul jazaa'a min syami illa al-ju' wal 'ajz. Ramai orang yang berpuasa yang tak dapat apa-apa puasa yang dikerjakannya tak dapat apa-apa pahala yang kerjanya kecuali dapat lapar dan pasal apa? Satu je punya modal yang ketiga tak ada. Oleh kerana itu tuan-tuan, puan-puan, tolong buka balik, belek balik buku-buku tentang puasa yang ada kat rumah. Jangan puasa ni macam tu. Itu pasal Imam Al-Ghazali mengkategorikan puasa ini ada tiga kelas. Bergantung kita punya tiga modal. Kalau tiga modal pakai betul, betul. Puasa jelas. Yang pertama, puasa kelas ekonomi. Yang kedua, puasa kelas bisnis. Dan yang ketiga, puasa kelas eksekutif. Macam mana puasa kelas ekonomi? Yaitu puasa yang hanya tahan lapar, tahan dahaga. Orang puasa kelas ekonomi, yang penting tak makan, tak minum. Itu orang puasa. Itu namanya orang puasa jahil. Masa apa? Yang dia paham, aku tak makan, aku tak minum, kenapa pula batal? Kenapa? Sebab ilmunya yang dia paham, namanya orang puasa, tak makan, tak minum. Banyak orang di luar sana yang puasanya ada kelas ekonomi. Betul ke tak? Tahun ini jangan. Tahun sudah-sudah. Dulu kena lain. Sekarang kena lain. Tuan-tuan. Puasa kena bertukar. Dua. Puasa kelas bisnis. Puasa bisnis kelas ada puasa panca indera. Bukan takat jaga makan, jaga minum. Panca indera kena puasa mata, kena puasa. Telinga, kena puasa. Mulut, kena puasa. Tangan kaki, kena puasa. Hari ini baru betul. Dua. Coba. Puasa mata, tak ada apa benda. Ini puasa mata, strong saja. Katun saja, main ke katun habis. Tak ada waktu, tak ada apa benda buat usaha, tengok katun je lah. Telinga pun kena puasa. Dulu kena puasa. Ini puasa bisnis lah. Yang paling berat. Yang ketiga adalah puasa kelas eksekutif. Puasa hati. Puasa hati. Puasa perangai. Bahkan pada kulitkan puasa hati. Betul, ya Allah. Nak sampai dapat puasa hati ini memang berat. Sabarnya kena ada. Sangka baik kena ada. So kalau puasa macam ini. Tak sabar di hati itu marah saja habis. Bahkan mana itu teringat makan itu ya, okey ini pagi ini petang tak pernah lancar. Petang karam, mie goreng, ketiau goreng, mie goreng, pasir goreng, batu mata goreng, apa tak nak jaga beratnya puasa hati itu tuh jelingnya orang itu betul. Batal tu kan, tengok punya berat puasa hati tu kan. Pasal apa? Hati kita dipenuhi puasa. Itulah puasanya para nabi tu kan. Puasanya salafus salih itu kita di minimalnya lah, minimalnya katakan tuan-tuan, minimal puasa panca indera pun jadi lah. Sikit-sikit lah puasa hati. Bukannya senang nak puasa hati. Bukan nak kata orang lain. Anak sendiri tuan, nak dapat peringkat puasa sampai puasa eksekutif. Ya Allah, bukan main payah. Sangkut jam tu. Habis. Balikkan balik kerja saja. Ni puasa hati ni. Balik kerja. Ni dah lama ni. Jam pula. Tiba-tiba orang celok sana, celok sini. Angin ke tangan. Batal. Kalau ikut puasa yang ekstra kelas, ini berat. Tapi tak pula kita ni dapat nombor 20 jadilah. Harap-harap tu bolehlah. Mungkin bagi kita kalau puasa nombor 20 ni, mungkin bukan membatalkan, mengurangkan pahala. Jadi sama-sama lah tuan-tuan. Anak bukan nak ajar tuan-tuan. Anak pun kena ajar sendiri. Nah, dapat kuasa eksekutif nih, Masya Allah. Kalau pergi Mekah, memang boleh. Karena kalau umrah bulan Ramadan, rileks. Tak ada pergi apa pun, bikin makan pun tak ada. Pergi apa pun ada, ibadah. Itu pun belum tentu dapat, dia tak dapat. Sini, payah tak dapat. Tak tahulah, dua tahun mungkin boleh dapat. Karena dia payah dapat. Nak jaga kuasa eksekutif dia, Tuhan. Masya Allah. Anak rasa berat yang memang berat dengan kondisi yang ada. Bukan senang. Boleh faham? Senyap, ngatur, lapor. Okey, betul. Sikit lagi. Nah, tak apa, lebih puasa lah. Yang terakhir, ada sentuh fekah sikit. Namun banyak nak kena pergi kontingen polis dan selamat sama baik. Ada satu fekah. Orang puasa ni rukun puasa dua saja. Niat menahan lapar, menahan makan minum dan yang membatalkan. Jadi ada satu sikit tentang niat. Tuan-tuan, niat dalam puasa benda yang kejut. Jangan buat main-main. Apa maksudnya? Orang puasa ni, tuan-tuan, niat kena ada. Oleh kerana itu, ini belum puasa lagi ni. Jadi anak-anak ingatkan tuan-tuan, walaupun mungkin tuan-tuan perempuan tak ingatkan. Ada dua pendapat ulama, ulama mazhab. Yang pertama, pendapat Imam Maliki. Anak pegang pendapat Imam Maliki untuk malam pertama Ramadan. Tolong niat puasa untuk sebulan. Ya, saya ingatkan saja. Mungkin tuan-tuan ingat. Bagi yang belum ingat atau yang tak ingat, saya ingatkan pagi ini. Tolong malam pertama. Ya. Jadi kalau hari ini puasa, malam tadi niat puasa untuk satu bulan. Mengikut mazhab Maliki, apabila malam pertama kita baca, kemudian kita terlupa, insya Allah boleh kambuh kita. Jadi malam pertamanya kita kena niat. Beritahu Pak Imam, malam pertama, beritahu jemaah, mari kita niat malam ini untuk satu bulan puasa. Kalau dibaca niat bunyi macam ni. Nawaitu sawma syahri Ramadan kullahu ya. Hadhihi sanati fardun lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa Ramadan semuanya, sepenuhnya, keseluruhannya pada tahun ini ya, fardu kepada Allah. Sajaku berpuasa satu bulan penuh pada Ramadan tahun ini, fardu kepada Allah. Itu terjemahannya. Tolong beritahu istri, beritahu suami, beritahu anak menantu, khusus malam pertama. Apa maksudnya? Jaga-jaga. Kalau-kalau terlupa. Lupa tak jadi saja. Yang mana? Nah, untuk hariannya, Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita empat tempat untuk bacanya. Tolong ingat ya. Empat tempat untuk bacanya. Yang pertama, bacanya lepas berbuka puasa. Lepas buka, terus baca. Takut-takut lepas buka kita tertidur. Bangun-bangun subuh. Oh, lupa tadi tak niat, habis. Nak dibatalkan tak boleh. Puasa tak sah, kan rugi dua. Jadi niat puasa lepas berbuka. Yang kedua, niat puasa lepas tarawih. Lepas tarawih, tolong niat. Itu pun kalau tarawihnya sampai habis. Kalau separuh jalan cabut balik, Imam Hafiz pula baca di satu rakaat dua muka surat. Oh, sekurul lutut aku ni longgar. Cabut dia, tak jumpa niat Pak Imam tu. Empat rakaat, cabut balik dah. Lapan, cabut balik dah. itu boleh berapa imam tuh. Yang ketiga, niat puasa sebelum tidur. Sebelum tidur, tolong niat puasa. Karena ingat lagi dulu, masalah kecil-kecil apa tuh sebelum tidur, pastikan. Syahbudin, dah niat puasa belum? Belum, Pak. Niat dulu. Kamu kalau tidur ini mukanya senang banget. Niat dulu. Apa aja. Jadi sebelum tidur, tolong niat. Takut-takut kita tak kebangun. Dan yang keempat, niat puasa selepas sahur. Empat. Lepas buka, lepas tarawih, sebelum tidur, lepas sahur. Ada orang tanya, Ustaz, kalau empat-empat dibaca macam mana? Boleh tetap? Boleh. Yang jadi satu. Yang lain dibuat sendiri. Ustaz, boleh kita simpan untuk 3 hari ke depan? Tak ada. Expired sampai subuh. Jangankan 4 kali, 40 kali baca. Baca lah, lihat 40 kali. Baca 40 kali. Yang jadi satu, yang 39, berjadi apa? Expired sampai subuh. Barang aja bilang, ber yang lain. Tak ada nak spend ke yang ini untuk besok ke, tak ada. Niat hari itu, niat malam itu untuk hari itu. Jadi jangan lupa niat. Niat, nawaitu, nawaitu, sawma wadid, anadain, arba rakaatin, adaan, makmuman, lillahi ta'ala. Allah, oh, niat sembahyang pula. Jangan lupa niat. Jadi, itulah sedikit pesanan yang dapat saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan Ramadan datang kepada kita tidak lama lagi. Berdoalah. Dan kita pun hanya mampu berharap. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik. Agar itu tolong persiapkan modal puasa dan sedikit ilmu yang tadi saya sampaikan kepada tuan-tuan, jadikan sebagai pedoman. Dan tuan-tuan belik balik buku-buku Ramadan yang ada. Jadi tuan-tuan, ya mungkin itu saja pertemuan pada saat ini. Mungkin ada soalan tentang puasa. Di sini saya akan tanya berkenaan dengan wanita. Ya. Sebenarnya berbeza. Kenapakah kita tengok kalau wanita datang haid, dia tak perlu kita kata nak qada sembahyang. Baik. Kenapa apabila datang haid dan bersalin, perlu wanita tadi mengqadakan puasa dan seterusnya. Ya. Ada jawapan simple. Dah dalilnya macam tu. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kenapa kalau sholat wanita tak payah qada? Kenapa kalau puasa wanita kena qada? Jawabannya dah dari sononya macam itu. Boleh faham? Dah Allah kata macam itu. Nak buat lagu mana? Kalau boleh itu tak payah qada lah. Ibu, nak qada ke tak nak qada? Kalau boleh ini tak nak usah, boleh pernah usah. Tapi dah kalau puasa ni kena qada. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka ganti pada hari yang lain. Tu, in kana maridun aw ala safarin. Nah, itu jawabannya. Jadi simpel aja jawabannya. Nah, jangan nama mandai-mandai pula jawab. Kenapa kalau puasa wanita kena qada? Tuhan dah kata macam tu. Ada lagi yang lain? Sikit. Tanya prinsip kenduri tahlil, kenduri arwah. Okey. Tadi Ustaz kata tadi tentang kenduri ini dia menjurus pada sedekah dan juga silaturahim. Matlamatnya sebenarnya macam itu. Tapi bila berlaku kematian, biasanya malam tu ada kenduri. Bagaimana Ustaz? Tak, itu kenduri itu macam-macam di matlamat. Kalau kenduri bulan Syakban, kalau kenduri Yasin tahlil bulan Syakban ni, mungkin matlamat sebenarnya adalah nak belajar bersedekah, nak silaturahim. Tapi kalau kenduri arwah itu mungkin yang lain pula lah. Bukanlah yang itu pula. Apa contohnya? Mungkin menghadiahkan Fatihah. Tetapi sebenarnya prinsipnya sama. Apa-apa bacaan Yasin tahlil, Anda just bagi tahu dengan tuan-tuan, sebenarnya yang baca itu bukan kita, ahli keluarga yang baca. Itu pasal anda ini jenis pantang larang. Memang pantang larang betul. Kalau orang jemput anak tahlil, ahli keluarga kena duduk sebelah. Anak akan bunyi kalau keluarga tak ada. Kecuali kalau ada keluarga laki-laki, pastikan baru berpasal. Bukan kita yang kena doa, dia yang kena doa. Kita belum tentu sampai dan sampai. Tapi kalau anak keturunan waris, memang konfirm sampai. Awalan yang sholin, yang pula anak sholat yang mendoakan orang tua. Prinsip sama. Tak kira bulan Syakban ke, tak kira kendura awal, sama. Tidak bagi tahu baik mah, tidak kena tegas, menerapkan hukum. Kalau ada keluarga tak ada kita, mana, mana keluarga? Kalau luar besar, kenapa? Telah panggil jin. Allah, kita tegak-tegak, nak doakan untuk orang tua dia. Dia boleh relax, saya panggil jin lagi, bagus, bagus. Ya Allah, ya Allah. Anak mana tu, anak kalau orang panggil pun ada juga. Tanya dulu, mana keluarganya? Sahabat memang ini dulu, suruh duduk sebelah. Pas lepas anak baca, dia suruh doa, jin, doa jin. Anak akan baca sendiri, suruh dia doa, doa. Yang berhak adalah dia, kita tak berhak. Ini baru agama yang betul. Kita ikut adat, oke, apa ikut adat, tapi pastikan syariat kena masuk dulu. Nih, nak menerapkan fetah, kena racun ini. Boleh paham, ya? Okey, berkenaan kita kata langkah awal yang pada Nabi tadi di kita kata pertukaran kiblat. Maksudnya Nabi kena melangkah jauh tempatnya, tempatnya untuk melangkah ke depan. Cara-cara yang betul kita kata nak melangkah supaya tidak batal sembahyang kita tadi. Bergerak. Untuk kita pindah, pindah. Pemindahan. Bukan kena pelan-pelan. Tak ada. Cara-cara yang kadang-kadang orang terus pergi sekali aja. Jadi kalau nak melangkah, macam ni kalau melangkah ni kesat-satu. Bukan macam berperasaan. Tak ngaji kan. Kita tak tahu lah, macam kita garuk. Kita garuk, baru ke mana? Oke, telah lari lah. Kalau katalah, dekat-dekat. Yang tempat yang payah ni. Ya, cuma kata sini lah, pakai kata. Inilah 100 kali pun tak apa. Garuk lah, 1000 kali pun tak apa. Ini tak satu anggota itu membatalkan tiga kali berturut-turut. Satu anggota apa? Mumpul lah kemana? Menjaga sama. Nabi macam itu. Bukan Nabi. Nabi dengan satu sahabatnya bertanya, oh siapa? Jadi, masih itu. Di depan. Jemaah di belakang. Jadi Nabi pusing lah. Pusing ke kanan. Pusingnya ke kiri kanan. Berhadapan. Nah, dengan muka siapa itu? Hei, kenapa pula Nabi mengadakan? Jadi Nabi pun macam ini lah. Kanan tutup, satu, dua, ada modalnya kan berarti sama pun pusing lah itu tadi. Jadi ada ilmu. Kita pergi lalu. Semua boleh kita buat, nak kena pakai ilmu. Betul, kuasa kena pakai ilmu. Nak melangkah pun pakai ilmu. Nak perak pun pakai ilmu. Tak, tambah sikit. Tadi kalau bila pusing, nanti yang belakang tu tak bagi laluan, tak ada lalu. Ah, itu yang kalau tak bagi laluan, kalau kau pun mengong. Ya, ya, aku tak bagi kau laluan. Ya. Tak bagi lalu. Ya, baik. Ibu-ibu, ada yang ditanyakan? Boleh faham, ibu-ibu? Masa 7:30 ini, selama. Panjang. Apa dah? Nak menetapkan selera, apa dah? Baik, jadi tuan-tuan perempuan kalau tidak ada semalam anak-anak promote buku yang tahun lepas anak promote, ya saya ingatkan balik kalau tuan-tuan nak puasa kita lebih baik anak ada dua buku tadi disebut puasa mengajar kita takwa anak ada satu buku bagaimana menjadi muslim yang bertakwa betul dan mengajar buku ini cerita tentang takwa saja bagaimana cara kita nak jadi orang Islam yang bertakwa termasuk takwa dalam puasa. Jadi kalau tuan-tuan nak buku ini untuk apa? Untuk bagaimana takwa dalam Ramadan ya? Insyaallah dengan baca buku ini dapat sedikit gambaran oh begini takwa dalam puasa. Ini yang pertama. Buku ini harganya RM6.50. Sekotak makanan jin. Kurang sedikit. Yang biasa makanan jin, jangan makan jin, makan buku aja. Dan yang tahun lepas anak dulu ini 40 kelebihan puasa Ramadan. Kita kadang-kadang rajin kalau kita tahu keutamaan. Kita kadang-kadang rajin kalau kita tahu fadilat. Kenapa kita kena puasa? Buku ini membincang tentang apa istimewanya orang puasa. Banyak istimewanya sini sih, pakai angka. Ada suka pakai angka, siapa pakai angka. Yang pertama ini dalilnya apa? Yang kedua ini dari apa? Yang ini harganya 6.80. Jadi kalau tuan-tuan ada yang berhajat, bolehlah ambil. Kalau tak mau duit, ambil dulu. Ingat tak ingat, wajib bayar. Jadi tuan-tuan itu saja berulang. Dan selamat menyambut ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan majlis ilmu sepanjang tahun ini. Anda ingat tahun yang keempat? Ya, 4 tahun. Tahun keempat lah akhirnya. Yang mengajar di masjid ini. Pejam celik pun tak menjual. Ialah mungkin dalam menyampaikan ada yang sengaja, yang tak sengaja. Mungkin ada yang tak sentuh.